detik hujan di malam yang dingin. Ku benahi selimut di tubuh ini. Sayupku dengar lolongan anjing malam di kesunyian malam yang dingin. Entah mengapa hati jadi gelisah. Ku ingin menjerit memanggil namamu. Oh, oh, Elisa. Kau tertulis rapi di buku diari. Saat-saat indah yang penuh memori. Walau jarak memisahkan cinta kita. Kota Medan, kini engkau di sana. Elisa, oh Elisa, di jantungku telah terukir namamu. Elisa, oh Elisa, di nadiku ada cinta kasihmu. 2 pulau memisahkan kita. 2 samudra merintangi kita. 2 kota membatasi kita. 2 hati kita bersatu selamanya. Tertulis rapi di buku diari. Saat-saat indah yang penuh memori. Walau jarak memisahkan cinta kita. Kota Medan, kini engkau di sana. Elisa, di jantungku telah terukir namamu. Elisa, oh Elisa, di nadiku ada cinta kasihmu. 2 pulau memisahkan kita. 2 samudra merintangi kita. 2 kota membatasi kita. 2 hati kita bersatu selamanya. Elisa, oh Elisa, di jantungku telah terukir namamu. Kasihmu. 2 pulau memisahkan kita. 2 samudra merintangi kita. 2 kota membatasi kita. 2 hati kita bersatu selamanya.